Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah. Faqama Uqashah bin Mihsan. Maka Uqashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala an berdiri bidhammil 'ain wa tashdidil kaf. Ainnya didomahkan, kafnya ditasydidkan. Wa mahs bi kasral mim sukunil ha fa tasadir muhmalatain. Ibn Hurthan bi dhammil muhmala wa sukunir ra ba'daha muthallatha al-Asadi min Bani Asad Ibn Khuzaimah kana minas sabiqina ila al-Islam. Dan termasuk orang-orang pertama kali masuk Islam. Uqashah, Uqashah ibn Mihsan. Min ajmal rijal. Beliau adalah lelaki yang ganteng rupanya. Ajmal, ganteng. Hajara wa syahida Badran wa qatala fiha. Beliau hijrah, ikut hijrah bersama Rasulullah SAW, kemudian ikut perang Badar. Istushhida fi qital Riddah ma'a Khalid bin Walid, dan beliau mati syahid ketika memerangi orang-orang yang murtad di bawah komandan Khalid bin Walid. Biadit Tulaiha al-Asadi sana 12. Beliau dibunuh oleh Tulaihah al-Asadi tahun 12 Hijriah. Tsumma aslama Tulaihah ba'da dzalik. Setelah itu Tulaihah yang membunuh Uqashah malah masuk Islam. Wajahad al-Hurs yaumul Qadasiyah ma'a Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan siapa tadi? Tulaihah berjihad memerangi Persia. Persia di mana? Iran. Bersama pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Wastushhida fi waqatil Jisr al-Mashhura. Dan beliau mati syahid siapa? Tulaiha. Mati syahid ketika perang atau kejadian Al-Jisr. Qalu faqala ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi golongan mereka. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW, anta minhum, engkau termasuk golongan mereka. Walil Bukhari fi riwayatin faqala Allahumma ja'alhu minhum fi talabu du'a minal fadil. Bolehnya meminta doa kepada orang-orang yang mulia, kepada ulama yang lebih mulia, boleh minta doa. Ya boleh saja. Ya Syekh, doakanlah kami supaya dimudahkan gini, ya boleh. Dalilnya apa? Ya ini dalilnya. Kata siapa? Syekh Abdul Rahman di sini bin Hasan, pengarang siapa? Fathul Majid. Karena berdalilkan dengan kisahnya siapa? Uqashah bin Mihsan. Ya Ustaz, ya Syekh, tolong doakan saya supaya mudah ininya. Ya boleh. Semoga Allah mudahkan. Qala thumma qama rajulun akhar dzakara ma mubhaman fala hajata bina ila al-bahs an ismi. Kemudian ada seorang laki-laki yang berdiri minta. Enggak fala hajah bina, jadi kita enggak perlu untuk bahas siapa namanya, kata Syekh Abdul Rahman di sini. Faqala sabaqaka biha Uqashah. Kamu sudah didahului oleh Uqashah. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah, lam yakun inda thani minal ahwal ma kana inda Uqashah. Orang yang kedua tidak seperti keadaan orang yang pertama, seperti Uqashah. Walidzalika lam yujibhu. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak mengijabahi, memenuhi permintaannya. Mungkin Allah alam, mungkin keadaan orang yang kedua enggak dikenal, mungkin Allah alam di sini, karena Imam Qurtubi mengatakan lam yakun inda sani minal ahwal maka inda ukasha. Jadi orang yang kedua ini ya keadaannya beda dengan Ukasha. Ukasha bin Mas'ud ikut perang apa? Perang Badar, sudah diketahui ma'ruf, mempunyai keutamaan ini itu dan lain sebagainya. Tapi yang kedua ya mungkin orang baru, orang ini, orang Allah alam, kita enggak tahu. Atau mungkin Rasulullah SAW mempunyai rahasia tertentu di dalam hati itu. Idlau aja bala jazaan yatlubu dzalika kullaman kana hadiran. Taruhlah kalau seandainya dijawab, dipenuhi permintaan orang yang kedua, misalnya yang ketiga, keempat, kelima, kesepuluh, keseratus, semua di siap, semua di dibuka oleh Rasulullah SAW. Fayatasalsal al-amr, sehingga berentet, beruntun nih, semua dibuka. Pintunya kebuka semua. Fasaddal bab biqauli dzalik. Maka Rasulullah SAW menutup pintu itu, ya kamu udah didahului oleh Ukasha. Paham enggak? Mafhum sampai sini. Qala al-musannif rahimahullah wa fi isti'mal al-ma'arid wa husn khulqihi sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya menggunakan kalimat-kalimat ungkapan yang ya sifatnya udzur atau alasan, dan ini termasuk akhlak Rasulullah SAW, sehingga tidak ditolak mentah-mentah tapi dengan bahasa-bahasa yang sopan. Mafhum aja, kalau mungkin bahasa Indonesia apa mungkin? Ya, bahasa-bahasa yang sopan, yang bagus, yang diatur. Wallahu a'lam bissawab.